نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan masih dalam bab At-Targhib fil Ikhlas. Berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-16 daripada kitab ini. Qala al-Imam al-Mundhir rahimahullah wa an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun uqsimu alaihim wa uhadithukum, tiga perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yang bersumpah kepada Allah atas tiga perkara tersebut. Wa uhadithukum hadithan, dan aku sampaikan kepada kalian satu hadith, fahfadhu, maka jagalah. Kalimat ini merupakan kalimat pembuka, kalimat yang disampaikan sebelum menyampaikan perkara-perkara yang penting, dan sepantasnya bagi setiap pembicara, terkhusus para da'i-da'i ilallah, orang-orang yang menyeru umat kepada kebaikan, sepantasnya bagi dia di dalam pembicaraannya dengan memberikan kalimat-kalimat yang akan menyebabkan orang-orang yang mendengarnya kemudian mempersiapkan pendengaran-pendengaran mereka atau mempersiapkan hati-hati mereka sebelum pendengaran mereka, sehingga dengan itu mereka bisa intiba, bisa betul-betul konsentrasi memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan atau apa yang hendak disampaikan tersebut kepada mereka. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat penggugah dengan menyatakan talafun, tiga perkara. Dengan kalimat ini tentunya seseorang akan bisa terkis, akan bisa betul-betul memperhatikan dengan seksama, konsentrasi penuh, fokus. Yakni perkara yang akan disampaikan ada tiga jumlahnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan uqsimu alaihim, aku bersumpah atas ketiganya. Ini memberikan pada diri orang-orang yang mendengarnya bahwa perkara ini bukan perkara main-main. Perkara ini adalah perkara besar, perkara penting. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah pada ketiganya. Kemudian juga kalimat fahfadhu, maka jagalah, hafalkanlah. Ini juga merupakan bentuk daripada kalimat-kalimat hasungan. Tentunya tujuannya adalah agar orang-orang yang akan mendengarnya benar-benar bisa mempersiapkan hati-hati mereka dan mempersiapkan pendengaran-pendengaran mereka. Maka ini merupakan metode, metode di dalam menyampaikan satu perkara. Dan ini merupakan uslub Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering memulai dalam surat-surat Al-Qur'an menggunakan kalimat-kalimat yang menggugah, kalimat-kalimat yang membuat orang penasaran apa yang akan disampaikan setelahnya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ini kalimat-kalimat penggugah. Al-qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Maka orang yang mendengarnya tentunya akan bertanya-tanya, apa yang akan disampaikan ini? Perkara apa ini? Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ini adalah kalimat-kalimat penggugah. Orang tentunya kemudian akan mempersiapkan pendengarannya. Para pendusta agama bukan perkara main-main. Siapa mereka? Apa balasannya? Apa ancamannya? Dan seterusnya. Sehingga sekali lagi perkara-perkara seperti ini ya, terkait dengan masalah-masalah din, sepantasnya bagi para penyeru dan pemberi nasihat membuat kalimat-kalimat pembuka yang membawa penasaran bagi pendengarnya, supaya mereka kemudian mempersiapkan hati mereka sebelum pendengaran mereka terhadap apa yang hendak disampaikan. Qal, beliau menyampaikan, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidaklah akan harta seseorang dengan disedekahkan, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan dia bersedekah. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama yang pendek akan disampaikan tiga kalimat, tiga perkara. Masing-masingnya adalah kata-kata yang singkat, sangat mudah untuk dihafalkan. Dan ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi jawami'ul kalim. Ya, ini beliau mampu untuk merangkai kalimat-kalimat dengan singkat tetapi padat, ringkas tapi luas makna dan kandungannya. Mana qasamalu 'abdin min shadaqatin. Tentunya kita dengan mendengar sekali atau dua kali atau paling banyak tiga kali kita sudah langsung hafal. Mana qasamalu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan dia bersedekah. Ini adalah satu faedah bahwa sedekah tidak akan membawa kepada kekurangan dan kefakiran. Tidak akan menyebabkan seseorang menjadi bangkrut dengan banyak bersedekah. Dan padanya terdapat keutamaan akan sifat al-jud wal-karam, sifat dermawan. Di mana al-jud wal-karam ini merupakan dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jawadun kerim, jawad yang sangat dermawan, kerim yang sangat pemurah. Kita lihat dan kita ketahui serta kita yakini bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan billahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri-diri kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi, di alam semesta, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harta dunia ini semua adalah perbendaharaan daripada harta Allah azza wa jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hamba, Allah subhanahu wa ta'ala titipkan, Allah kuasakan sebagian harta-harta dunia kepada manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berinfak, perintahkan untuk mengeluarkan harta-harta yang Allah subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada para hamba tersebut, diinfakkan di jalannya. Allah nyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari harta-harta yang kami rizkikan kepada kalian. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Kenapa? Karena memang itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harta-harta yang ada pada kita ini semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang milik Allah yang berada di tangan kita, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikeluarkan, diinfakkan, itu seberapapun besarnya dikeluarkan dan diinfakkan oleh Allah, janji akan menggantinya. Allah janji akan menggantinya. Allah menyatakan wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu maka Allah akan menggantinya. Sudah itu harta Allah, Allah berikan kepada kita, kemudian Allah perintahkan untuk diinfakkan, dan Allah janji akan menggantinya. Dan ternyata ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya. Al-hasanati asri amthaliha, kebaikan itu 10 kali lipatnya, bahkan lebih daripada itu sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu adhafan katsirah, dengan berlipat-lipat kali banyaknya, tak terhingga. Ini semua kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa apa yang kita infakkan itu adalah bentuk pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uslub yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Harta milik Allah ya, kemudian diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diinfakkan dan dijanjikan akan lebih banyak gantinya, dan ternyata Allah menyebutnya itu adalah pinjaman. Allah menyatakan, "Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapakah yang mau untuk memberi Allah dengan pinjaman? Dengan kalimat pinjaman. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat kali. Coba bayangkan kedermawanan seperti apa ini. Itulah bentuk daripada Jawadun Karim, sifat Allah Rabbul Alamin. Jawadun Karim, yang sangat-sangat dermawan, yang sangat-sangat pemurah. Hanya orang-orang Yahudi mereka tidak faham terhadap makna ini ya. Mereka katakan dengan melihat ayat seperti ini, Allah kok minta pinjaman, berarti Allah itu fakir. Mereka katakan bahwa Allah fakir, nahnu agniya, kami kaya, Allah fakir, kata mereka. Itu adalah istihza, itu adalah pelecehan. Bukan mereka tidak tahu makna daripada kandungan ayat tersebut, di dalam Taurat pun juga ada kalimat tersebut. Tetapi karena mereka memang orang-orang yang suka memperolok-olok agama. Fanas'alullah salam wa'afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk gambaran daripada kedermawanan, kedermawanan daripada para sahabat Rasul sangatlah banyak sekali. Para sahabat adalah orang-orang yang paling bersegera di dalam mereka melaksanakan apa saja yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana qasama al 'abdin min shadaqah. Mereka mendengarkan kalimat ini langsung mereka hafal. Tidaklah akan berkurang harta seseorang di saat dia bersedekah. Dengan sedekah tersebut tidak akan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ya, satu gambaran di hadapan para sahabat tentang satu hakikat dalam seseorang berderma dan bersedekah. Disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, annahum dzabahu syatan, bahwa mereka para sahabat menyembelih seekor kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya minha?" Yang bertanya kepada para sahabat, "Adakah masih sisa? Apa yang tersisa darinya, dari kambing tersebut?" Yani di saat kambing tersebut disembelih kemudian dibagi-bagikan, beliau menyatakan, "Apakah ada yang tersisa?" Aisyah yang menjawab, "Ma baqiya illa katifuha." Tidak ada yang tersisa yang Rasul, kecuali bagian katifnya, bahunya, bahu daripada kambing tersebut. Maka beliau menyatakan, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru telah tersisa semuanya, yakni tersimpan, artinya menjadi pahala, kecuali bagian bahunya yang belum termakan dan belum tersedekahkan. Bagian itulah yang tersisa ya, bagian itulah yang nanti akan hilang. Sedangkan apa yang telah dibagi-bagikan itu yang justru kekal, abadi, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisakah dari kambing tersebut, yakni yang belum terbagi? Maka beliau menyatakan, "Baik." Maka kemudian dijawab, "Ya Rasul, sudah tidak ada sisa kecuali hanya bagian kecil daripada bahu kambing tersebut." Maka beliau menyatakan, "Sudah tersisa semuanya." Yakni sudah semuanya di dalam catatan amalan-amalan kebaikan, catatan para malaikat ini sebagai sesuatu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi yaquluha illa katifa, kecuali ya ini bagian daging yang belum terbagikan. Maka tentunya hal-hal yang seperti ini begitu sangat merasuk pada diri para sahabat Nabi dan menjadi sifat pada mereka. Demikian pula salaf, mereka biasa di saat mereka mendapatkan rizqun minallah, mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka membagi-bagikannya kepada saudara-saudara mereka, karena mereka tahu bahwasannya hakikat daripada rizki tersebut di saat mereka simpan untuk akhirat mereka. Maka mereka membutuhkan sesuatu yang dengan itu mampu mentransfer harta mereka ke negeri abadi mereka. Dunia adalah ibarat satu negeri dan akhirat adalah negeri yang lain. Ada jasa pengiriman daripada harta-harta kita yang ada di dunia ini untuk kemudian disimpan di kampung halaman kita, negeri akhirat sana. Jasa-jasa pengiriman paket-paket kilat secara otomatis akan tercatat dan tersimpan di sana, yang akan kita dapatkan di saat kita meninggal dunia. Maka salafunas saleh mereka mencari orang-orang yang akan bisa dititipi, titipan ilah mereka akan menyampaikan harta mereka ke negeri keabadian. Maka di saat mereka memberi kepada orang-orang fuqara, kepada masakin, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada orang-orang yang memindahkan harta-harta kami di negeri ini menuju kepada negeri akhirat. Memindahkan harta-harta kami dari negeri ini kepada negeri akhirat. Ini hakikat, ya, daripada harta-harta yang diinfakkan fi sabilillah. Maka benar seperti yang disabdakan Rasul, mana kosong, ya, tidak akan berkurang malu abdin, harta seseorang min sodakoh, dengan sebab disedekahkan. Tetapi justru itulah harta dia yang hakiki. Dan jangan pernah untuk menyepelekan sekecil apapun daripada al-ma'ruf, kebaikan. Terkadang disebabkan karena kesungguhan niat seseorang di dalam dia bersedekah, nilainya akan begitu sangat besar. Dan kefakiran seseorang, ya, kekurangan seseorang dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan berkekurangan, dia bersedekah, maka nilainya begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah afdhalus shadaqah. Seseorang berinfak dalam keadaan sahih, syahih, dalam keadaan sehat badannya, ya, dan dalam keadaan syahih, yakni memiliki jiwa bakhil di dalam dirinya. Sahihun syahihun yaksal faqr wa ya'mun al-ghina. Dia takut fakir dan dia menginginkan untuk berkecukupan. Dalam keadaan seperti ini dia keluarkan sedekahnya. Maka ini adalah keadaan yang paling utama, keadaan yang paling utama di dalam seseorang bersedekah. Bukan seseorang dalam keadaan sakit, ya, dia bersedekah dengan adanya iwak. Dia bersedekah dengan adanya timbal balik, ya Allah sembuhkanlah saya. Karena dia sakit, banyak-banyak bersedekah untuk kesembuhan dia. Tapi dalam keadaan sahih, sehat wal afiat, dalam keadaan sahih jiwanya ya sangat berat, gandoli daripada harta tersebut, tetapi dia kalahkan kekikiran jiwanya. Dan siapa yang mampu untuk mengalahkan kekikiran jiwanya, itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian seseorang dia hanya memiliki uang misalnya 10.000, dia infakkan 5.000, maka pada hakikatnya dia berinfak dari separuh hartanya, ya. Sehingga nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan lagi 5.000, 5.000 yang ini lebih besar nilainya daripada 5 juta dari milik orang kaya raya. 5 juta tetapi hartanya 5 miliar. Maka 5 juta itu tidak ada nilainya bagi dia. Kecil 5 juta itu. Walaupun orang mandang 5 juta besar. Tetapi dia memiliki harta 5 miliar. Sedangkan yang ini 5.000, tetapi dia hartanya 10.000. Dia punyanya 10.000, dia keluarkan 5.000, separuh daripada harta dia. Maka Rasulullah SAW menyatakan di dalam salah satu hadis beliau, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Bagaimana kok bisa? Satu dirham bisa mengalahkan nilai 100.000 dirham. Qila wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Maka kemudian ditanya, wahai Rasul, bagaimana kok bisa sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham? Faqal, maka beliau menyatakan, rajul lahu dirhaman. Seseorang dia hanya memiliki 2 dirham. Fatasod tahadihima, lantas dia bersedekah dengan salah satu dari keduanya. Uang dia memang adanya 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham. Maka dia bersedekah separuh daripada hartanya. Wa rajulun tasaddaqa bi mi'ati alf min urdi malihi. Dan orang yang bersedekah dengan 100.000 dirham dari sekian banyak hartanya. Yani hartanya itu melimpah ruah, dia bersedekah dengan 100.000. Maka mana yang lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasul menyatakan yang ini, yang 1 dirham ini lebih besar nilainya daripada yang 100.000 dirham. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan usur ataupun yusur, dalam keadaan sulit ataupun mudah, dalam keadaan lapang ataupun sempit, marilah untuk kemudian tetap bersedekah. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dianggap remeh. Jangan kemudian dianggap sepele perkara sedekah tersebut. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah yang pertama, bahwasannya harta yang hakiki itu justru adalah harta-harta yang telah kita simpan di negeri keabadian. Itulah harta kita yang hakiki. Sedangkan harta yang kita makan, maka itu pada hakikatnya harta yang selesai sudah maslahatnya pada kehidupan dunia kita. Kemudian yang kedua, bahwasannya barokah daripada sedekah, hakikat daripada sedekah, dia tidak akan kemudian mengurangi harta. Tidak akan kemudian mengurangi harta, bahkan akan menambahnya. Bahkan akan menambahnya. Tambahan di sini bukan secara maknawi berupa pahala begitu saja, betul-betul bisa berupa konkret Allah Subhanahu wa taala berikan seketika di dunia. Seseorang bersedekah kemudian datang kepadanya rezeki yang lain, datang kepada dia dua kali lipatnya dari apa yang dia keluarkan. Dan itu mujarab bagi orang-orang yang pelaku-pelaku sedekah, dia akan merasakannya. Akan menambah daripada harta tersebut, bukan akan menguranginya. Kemudian di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menyebutnya dengan kalimat mana koso malu abdin, harta seorang hamba. Kalimat hamba di sini ya, padanya terdapat isyarat makna ta'abbud, bahwa kita ini adalah hamba Allah, bahwa harta yang ada pada kita pun milik Allah ya. Sehingga di saat kemudian seseorang mendengar kalimat malu abdin, dia akan sadar, oh saya ini adalah hamba, saya sendiri adalah milik Allah, harta saya juga milik Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita dari sebagian harta kita untuk disedekahkan, diinfakkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu dia akan mudah untuk mengeluarkan hartanya. Dan dia merasakan dalam dirinya bahwa dia adalah seorang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Bukan bersedekah dalam keadaan merasa dirinya wah, saya telah mampu untuk melakukan ini. Merasa wah karena telah bersedekah dengan harta yang melimpah. Tidak. Karena dirinya adalah hamba. Sehingga kalimat ini sangat berpengaruh pada diri seseorang. Dan di saat dia mengeluarkan hartanya dengan penuh khusyuk, khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah dia. Dan dalam keadaan khawatir, jangan-jangan apa yang dia keluarkan ini bukan karena Allah, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Demikian makna kandungan daripada hadis mana qasama al-'abdin min shadaqatin. Ini yang pertama. Wanikilla azzaakumullah, dari tiga perkara yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang kedua. Wala dzulima 'abdun madlamatan sadara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu yang dia mampu bersabar atasnya, melainkan Allah akan tambahkan padanya kemuliaan. Seseorang di saat dia mendapatkan kezaliman, biasanya dia akan kemudian tidak terima, lepas kontrol dan hilang kesabarannya. Terlebih kalau dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, kuasa, bisa untuk membalas kezaliman tersebut, maka dia tidak akan memberikan maaf. Dia tidak akan menerima ampun daripada orang yang menzaliminya. Bahkan kalau perlu, dia menyeret orang-orang lainnya untuk kemudian bersekutu dengannya, melawan dari orang yang menzaliminya. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya ada sesuatu yang lebih utama daripada membalas kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kalimat yang kedua sebagai kalimat yang beliau bersumpah atasnya, dan itu adalah yang terbaik bagi setiap hamba. Yakni di saat mendapatkan kezaliman, sabar. Ya, sabar. Allah Subhanahu wa taala di antara asur. Allah sangat penyabar. Bayangkan betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang mensekutukannya. Betapa banyak hamba-hamba Allah di dunia ini yang menantang Allah siang dan malam dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang durhaka kepada Allah, kufur terhadap berbagai macam nikmat-nikmat-Nya siang dan malam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Memberikan rezeki kepada mereka siang dan malam pula. dalam keadaan tidak ada yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala sedikitpun. Tidak ada yang tersamarkan. Allah mendengar setiap saat, setiap waktu dari ucapan-ucapan orang-orang yang mensekutukannya. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, memiliki putra, Allah mendengarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terus dan terus memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai macam dosa, apa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Allah melihatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap dan terus mengharapkan taubat dari mereka siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan senantiasa membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapa saja yang melakukan berbagai macam dosa-dosa. Dosa apa? Tidak terkecuali dengan as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan yang disabdakan oleh Rasulullah, asyirku billah wa qatlun nafs bighairi haq wa sihr wa ghairu dzalik. Kesyirikan, membunuh jiwa, sihir, durhaka kepada orang, zina, kemudian juga riba, kemudian tawali yaumaz zahab, berpaling pada saat bertemu dua musuh dan sebagainya. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan bagi orang yang tidak bertobat darinya. Adapun jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa apapun selama dia masih dalam keadaan hidup belum mati, maka tetap diterima taubatnya. Akan tetap diterima taubatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba dengan dosa apapun yang dikerjakannya selama nafas belum sampai tenggorokan. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tanqati'u taubah hatta tatla' syams min maghribiha." Tidak akan pernah terputus taubat hingga matahari terbit dari alam tenggelam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa la dzulima 'abdun madzlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan." Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman yang kemudian dia bersabar padanya, melainkan Allah Azza wa Jal akan memberikan kepadanya tidaklah bertambah kepada dia kecuali kemuliaan, bukan kerendahan, bukan kerendahan. Allah Subhanahu wa taala di antara nama dan sifatnya adalah Afuwan Qadira. Afuwan Qadira. Allah Maha Pemaaf. Dalam keadaan Allah Maha Mampu. Seseorang terkadang dia memaafkan ya karena memang tidak ada jalan untuk membalas, tidak punya kekuatan, tidak mampu. Sehingga ya mau gimana lagi, sabarlah. Dizalimi sabar karena memang tidak mampu membalas. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Afuwan Qadira. Maha memberi maaf dalam keadaan mampu untuk melakukan apa saja terhadap hamba-hambanya, terhadap siapa macam keburukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua ini berbicara tentang keutamaan daripada sabar. Maka sepantasnya bagi setiap muslim, bagi setiap muslim untuk menjadikan hal tersebut sebagai ciri dalam kehidupannya. Umar bin Khattab menyatakan, sungguh kami dapati tibu isyina bisobr, yakni keindahan kehidupan kami ini dengan kesabaran. Seseorang akan benar-benar bisa merasakan nikmatnya kesabaran di saat seseorang mampu untuk mengekang jiwanya, menahan syahwatnya dari berbagai macam apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara bentuk-bentuk kesabaran. Sabar dari sisi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. dia tundukkan jiwanya dari hawa nafsunya, sabar menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal menjalani ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketetapan Allah tentunya kedzaliman dari orang yang berlaku zalim kepada kita. Maka sepantasnya bagi setiap kita terkhusus du'atul khair, du'at ilallah, ya para da'i-da'i ilallah, sepantasnya bagi mereka untuk menjalankan daripada bimbingan yang mulia ini. Dan siapapun daripada muslimin yang menjalankan daripada bimbingan ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dicukupkan pahala dari orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Yakni pahala yang tidak terputus, pahala yang tidak akan pernah ada muntahanya, tidak akan pernah ada selesainya. Bighairi hisab, tanpa perhitungan sudah. Kalau amalan ada satu amalan dibalas 10 kali lipatnya, 20 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, 700 kali lipat, maka kesabaran tanpa ada batasannya. Dan orang-orang yang mampu bersabar terhadap gangguan dan kezaliman orang lain, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat manis rasanya. Buah yang sangat manis rasanya. Orang yang tadi berbuat jahat dan berbuat jelek kepada dia, kok kemudian dia berbuat baik kepadanya dan memaafkannya, maka bisa jadi yang sebelumnya bermusuhan kemudian akan menjadi kawan yang sangat dekat. Allah menyatakan idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa billati hi ahsan, tolak kedzaliman dengan cara yang terbaik. Faidal tiba-tiba Allah di bainaka wa baina adawa, antara engkau dengan dia itu ada permusuhan. Ka'annahu waliyyun hamim, bisa berubah menjadi seolah-olah teman yang sangat dekat. Coba. Coba saja. Kalau seseorang memiliki hubungan buruk dengan saudaranya, padahal dirinya dalam keadaan muhik, dalam keadaan yang benar, dan saudaranya itu dalam keadaan dolim, dia yang salah. Tapi orang salah tidak tahu diri, dia merasa yang terdolim padahal dia yang dolim. Maka kita nasihatkan kepada orang yang terdolimi, saudara kita ini, untuk berbuatlah baik kepada saudaramu tersebut. Datangi, kemudian minta maaf. Loh, orang tidak bersalah kok minta maaf? Demi kebaikan. Idfa billati hi ahsan, tolak dengan cara yang baik. Dia adalah saudara kamu muslim. Datangi dengan membawa hadiah, dengan takliful qulub. Kemudian perbaiki hubungan setelah itu. Maka siapa saja yang mampu untuk melakukan yang seperti ini, faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, akan berubah permusuhan tadi menjadi teman yang dekat, teman yang akrab. Tetapi tidak setiap orang mampu melakukannya. Karenanya Allah menyatakan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidaklah mampu untuk mendapatkan seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan amarallahu al-mu'minin bisabr indal ghadab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar mampu bersabar di saat marah. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam gulat. Orang yang betul-betul kuat adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya di saat marah. Itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa as-sur'atu laisal qawiyyu bis-sur'ati innamal qawiyyul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Atau laisa as-shadidu bis-sur'ati innamal shadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menang gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengekang jiwanya di saat marah. Seseorang kalau sudah marah, jiwanya sudah tak terkendali. Apa saja yang ada di sampingnya akan dia hajar. Gelas, piring, terbang, berhamburan. Ucapannya tidak lagi kemudian ucapan orang-orang yang berakal. Kalimat-kalimat keluar dari lisannya dengan kalimat-kalimat cacimakian, sumpah serapah, dan semisalnya. Kemudian kalau dia mampu untuk melampiaskan kemarahan tersebut kepada orang yang dia marahi, maka dia akan lampiaskan. Maka ini orang yang dikendalikan oleh syaitan. Orang yang dikendalikan oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melihat dua orang bersitegang dari kalangan sahabat, ya, namanya manusia, terjadi sebagaimana terjadi pada manusia umumnya, bersitegang dua orang sahabat padahal di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, maukah aku tunjukkan satu kalimat yang apabila diucapkan maka akan hilang kemarahan yang ada pada dirinya, yakni ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang marah itu orang yang sedang, ya, mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sehingga ta'awud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan orang-orang yang beriman agar bersabar di saat marah. Kalau dia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk agar meredakan marahnya tersebut. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, jangan malah berdiri, tambah parah. Dia berbaring, dia berbah, merebahkan badannya. Kemudian atur nafasnya, kemudian ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, minta perlindungan kepada Allah. Walaupun marah itu besar, biinillah akan cair. Itu adalah bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat seseorang dikuasai oleh amarah dan tampak penguasaan setan pada diri orang yang sedang marah dengan perubahan wajah. Matanya bisa mencereng. Mengerikan. Merah. Wajahnya juga berapi-api. Dalam bimbingan yang lain Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil air wudhu, menghilangkan amarah dengan berwudhu. Allah Subhanahu Wa Taala juga perintahkan al-hilm wal-afu indal isa'ah. Allah perintahkan agar kita mampu untuk berlaku santun dan mudah memaafkan di saat kita mendapatkan gangguan-gangguan kedzaliman dari orang lain. Fa'idha fa'alu dhalika asamahumullah minasyaitan wa khadu'alahum aduhuhum ka'annahu waliyun hamim. Demikian ucapan Ibn Abbas. Apabila mereka mau melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara dirinya dari syaitan. Dan Allah akan tundukkan syaitannya pada dirinya. Dia akan terpelihara dari syaitan dan syaitan pun akan takluk dengannya. Dan kemudian lawannya tersebut orang yang mungkin ya berbuat isaah kepada dirinya akan berubah menjadi teman yang akrab, disebabkan karena sikap kita idfa billati ya asa, mampu menolak kejelekan dengan cara yang terbaik. Dan pada keadaan seseorang yang mampu mengendalikan dirinya tidak mudah untuk kemudian membalas kejelekan yang dia rasakan dari orang lain dengan kejelekan pula. Ini terdapat keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah intiqam li nafsi. Intiqam li nafsi itu melampiaskan kemarahan karena dirinya. Tidak pernah. Rasul sallallahu alaihi wasallam baru akan marah kalau yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau beliau ya secara pribadi, maka beliau adalah orang yang sangat mudah memaafkan. Tidak pernah beliau intiqam terhadap dirinya, membalas karena dirinya tidak pernah. Tetapi di saat hurmatullah, ya, hak-hak Allah yang dilanggar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali membela hak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan kita saat ini. Ya, seringnya kita akan mudah terculut emosi di saat harga diri kita ini yang kemudian diusik. Adapun agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan bahan main-main. Agama Allah ditertawakan. Maka kita seolah-olah menjadi syaitan-syaitan yang bisu, yang tidak memiliki nyali untuk berbicara sama sekali. Wallahul musta'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, intisar, membela diri terhadap orang yang mendolimi kita itu diizinkan oleh syariat. Tetapi kita berbicara tentang apa yang lebih utama, tentang sesuatu yang lebih baik, lebih utama daripada intisar, daripada membalas, yakni memaafkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma tada 'alaikum. Fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Kalau ada orang yang berbuat i'tida, yakni mendolimi kalian, maka balas kedolimannya semisal dengan apa yang kalian alami, dengan apa yang kalian rasakan. Yakni artinya membalas kedoliman dengan kedoliman yang serupa itu bukan satu dosa. Dibolehkan di dalam Islam, boleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dan bimbingan kepada yang lebih utama. Allah menyatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Allah menyatakan kalimat sebelumnya wala man intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang membela diri setelah dia dizalimi, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa disalahkan. Artinya apa? Membalas kedzaliman dengan sesuai ukuran kedzaliman yang dilakukan itu tidaklah termasuk daripada perbuatan yang salah dalam pandangan syariat. Ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Wala man intasara ba'da dzulmi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang membela diri setelah dia dizalimi, maka tidak ada salahnya dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang dia itu bersabar terhadap kedzaliman orang lain dan memaafkan kedzaliman tersebut, itulah perkara yang sangat-sangat diagungkan. Azmul umur, perkara yang sangat-sangat dipentingkan. Perkara besar, bukan perkara main-main. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada satu permasalahan yang belum sempat untuk kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yani wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Dua perkara yang sudah kita bahas dari tiga perkara yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathun uqsimu 'alaihim wa uhaddithukum haditsan fahfadhu. Tiga perkara yang Allah Rasulullah SAW bersumpah padanya, tiga perkara ini, dan jaga baik-baik ketiganya. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, mana qasamul 'abdin min shadaqah? Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Yang kedua, kesabaran. Tidaklah seseorang mampu bersabar di saat mendapatkan kezaliman, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Kemudian yang ketiga, dan ini belum sempat dijelaskan, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, yakni tidaklah seorang hamba itu suka mengemis, melainkan Allah akan bukakan padanya pintu kefakiran. Nas'alul salama wal afiyah wa naqtila guna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.